deh jago lalo, bukan nyoba suat coto, malah buka HP nyoboy buka pacebo. Anu obalun trasi, alun gosok gigi, pagi-pagi kandung nyoki cah bele beri. Oi pagi-pagi kandung nyoki li bele beri. Tambah Facebook rasanya mati. Cari laki bini, dekula Facebook lah banyak nan kawin lari. Oi dekula Facebook lah hilang harago diri, kula Facebook lupo diri. Banyaklah bini melawan laki. Anak lupa dosi kolanyo, deulah Facebook lah taniayo. Onde jago lalo, bukan nyoba suat coto, malah buka HP nyo, oi buka pacebo. Gara-gara Facebook, carai laki bini. Deulah Facebook lah banyak nan kawin. Oi deh pula Facebook